بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada bab yang pertama. Berarti Ibnu Qayyim rahimahullah akan mulai masuk pada masail. Ajwibatu alal masail. La ajwibah, jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah. Fanaqulu, kata beliau, kami katakan, ammal mas'alatul ula wa hiya qawlus sa'il qad ishtahara indakum bi anna ahlal kitabaini ma mana'ahu min ad-dukhul fil islam illa ar-riyasa wal ma'kala la ghayr fa kalamu jahilin bima 'indal muslimin wa bima 'indal kuffar. Masalah pertama adalah ucapan seorang penanya bahwa telah terkenal di tengah-tengah kalian bahwa Ahlul Kitabain, Yahudi dan Nasrani, dan yang bersama mereka, tidaklah mereka terhalang untuk masuk ke dalam Islam kecuali masalah kedudukan, kepemimpinan, makalah dan makanan, lagair, tidak lainnya. Maka ucapan ini adalah ucapan jahilin, ucapan orang yang tidak mengerti tentang apa yang ada pada muslimin dan apa yang ada pada orang kafir. Amal muslimun, adapun kaum muslimin, lam yaqulu, falam yaqulu innahu lam yamna ahlal kitab min ad-dukhuli fil islam illa ar-riyasa wal ma'kalah la ghaib. Adapun kaum muslimin, mereka tidak berkata bahwa ahlul kitab terhalang untuk masuk dalam Islam karena kepemimpinan dan makanan saja, bukan lainnya. Tidak berkata seperti itu. Wa in qala hadza ba'du awamihim, walaupun sebagian orang awamnya dari kalangan muslimin ada yang berkata seperti itu. Tetapi fala yalzam jama'atahum, tetapi tidak mesti itu adalah ucapan seluruhan kaum muslimin atau jamaah kaum muslimin. Qala wal muntani'un, adapun mereka-mereka yang terhalang untuk masuk dalam Islam dari Ahlul Kitabain wa ghairuhum juz'un yasirun jiddan bil idafati ila ad-dakhilina fihi minhum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun orang-orang yang terhalang yang tidak mau masuk ke dalam Islam dari Ahlul Kitabain, Yahudi dan Nasrani dan sejenisnya, itu yang terhalang untuk masuk dalam Islam hanya juz'un yasirun jiddan, hanya sedikit sekali, sebagian kecil dari mereka yang tidak mau masuk Islam. Bil idafati ila dakhilina fihi minhum, kalau dibandingkan dengan yang masuk ke dalam Islam dari mereka. Jadi justru yang masuk ke dalam Islam mayoritas Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Hanya sisa sedikit yang tidak mau masuk Islam. Bal aktsarul umami dakhulu fil islam taw'an wa raghbatan wa ikhtiyaran la karhan wa la ittiraran. Kata beliau rahimahullah, bahkan kebanyakan umat-umat terdahulu mereka semua masuk ke dalam Islam dengan sukarela, dengan kemauan sendiri, tidak dipaksa dan tidak pula karena terpaksa. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rasulan ila ahli al-ard. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul di muka bumi, maka ahli al-ard hum khamsatu asnaf. Saat itu manusia ada lima golongan. At-tabaqul ard, mereka semua sudah memenuhi bumi ini, yaitu Yahudi, Nasara, Majuz, Sabi'ah, dan Musyrikun. 6 golongan, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kaum Sabi'ah. Kaum Sabi'ah yang katanya percaya pada bintang-bintang dan beriman pada bintang-bintang. Dan kemudian Musyrikun, orang-orang musyrik. Wa hadhihi al-asnaf هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها. Mereka lah yang memenuhi bumi ini dari timurnya sampai ke baratnya. Adapun Yahudi, فأكثروا ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها. Adapun Yahudi, maka yang terbanyak dari mereka ada di Yaman, di Khaybar, di Madinah dan sekitar Madinah. Wa kanu bi atrafi Syam, dan mereka ada di ujung-ujung Syam dalam keadaan mereka menjadi minoritas bersama Nasrani. Wa kanu minhum bi ardi Faris, di antara mereka ada yang di Persia. Firqatun mustadillah ma'al Majus, menjadi kelompok minoritas bersama Majusi. Wa kanu minhum bi ardi al-Maghrib firqatun, dan ada di antara Yahudi di negeri Maghrib atau Maroko satu golongan. Wa a'azzu ma kanu bil Madinah wa Khaybar, dan yang paling kuatnya, yang paling utamanya Yahudi ada di Madinah dan Khaybar. Wa kana Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ مِنْهُمْ بِأَرْضِ فَارِسِ, mereka yang terbanyak dan paling kuat ada di Madinah, sekitar Madinah dan Khaybar, itu Yahudi. وَكَانَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ قَطَّعَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَسَلَبَهُمُ الْمُلْكُ وَالْعِزِ. Sepertinya Allah SWT memang telah memecah-mecah Yahudi, memecah belah mereka, sebagaimana apa yang pernah Allah ancamkan kepada Yahudi, sehingga mereka lemah dan menjadi minoritas di mana-mana, di semua negeri-negeri tadi. Wasalabahumul mulk wal izzah, Allah sudah cabut kembali kerajaan mereka, kekuasaan mereka, dan kemuliaan mereka, itu Yahudi. Wa amman nasara fakanu tabaqal arda fakanat asyam kulluha nasara. Adapun Nasara, Nasrani, maka mereka sudah banyak di muka bumi, dan Syam hampir seluruhnya Nasrani. Demikian pula bumi Maghrib, Maroko, dan sekitarnya. Ghalib alihmun Nasara, yang terbanyak adalah Nasara. Tadi di Syam, seluruhnya Nasrani. Sedangkan di Maghrib, sebagian besar Nasrani. Wa kadzalika ardu Misr, demikian pula di bumi Mesir, Habasyah, Ethiopia, Nubah, Al-Jazirah, Al-Mosul, wa ardi Najran, dan lain-lainnya dari negeri-negeri, semuanya adalah Nasrani. Yang ketiga, Majus. Wa ammal Majus, adapun Majusi, fahum ahlu mamlakati Faris wa mattasala biha. Adapun Majusi adalah yang menguasai negeri Persia, penyembah api, dan yang berkait dengan Persia. Wa amma Sabi'ah, adapun Sabi'ah, di antaranya adalah penduduk Harran dan kebanyakan dari negeri Romawi. Wa amma al-musyrikun, adapun para musyrikun, orang-orang musyrik, fa jaziratul Arab jami'uha, maka semua jaziratul Arab musyrikun, penyembah berhala. Dan juga negeri Hindia, au biladul Hind, negeri-negeri sekitar India. Wa biladu Turk, dan negeri Turki. Wa ma jawaruha, dan apa yang ada di sekitarnya. Wa adyanu ahli al-ardi la takhruj an hadhihi al-adyan al-khamsah. Adapun negeri-negeri atau adapun negeri-negeri di dunia ini seluruhnya hanya 5 agama tersebut. Wa adyanu ahli al-ard, agama-agama penduduk bumi saat itu tidak keluar dari 5 ini. Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah, dan musyriki. Wa dinul hunafa'i la yu'raf fihimul battah. Adapun agama tauhid, agama hanif, belum ada saat itu dan tidak dikenal sama sekali. Taib, terbayang bagaimana keadaan dunia ketika itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi al-adyan al-khamsah kulluha lisyaitan. Agama-agama yang lima ini semuanya adalah agama milik syaitan, yang sudah dirusak, sudah dirubah-rubah, dan semuanya sudah mengikuti syaitan. Kama qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, al-adyanus sittah. Wahidun lirrahman, wa khamsatun lisyaitan. Agama yang enam itu, yang satu milik Allah yang Maha Rahman, sedangkan yang lima adalah milik syaitan. Kesyirikan milik syaitan, penyembah api juga syaitan, demikian pula sabi'ah, penyembah bintang-bintang juga milik syaitan. Sedangkan sisanya Yahudi dan Nasrani yang tadinya mengikuti Nabi Isa dan Nabi Musa juga sudah bergeser, berubah, mengganti-ganti, merubah-rubah mengikuti ajakan syaitan. Sehingga lima agama ini semuanya milik syaitan. Mana yang satu yang dikatakan milik Allah yang Maha Rahman? Yang dimaksud dalam Ibn Abbas tadi, satu milik Ar-Rahman, milik Allah, dan yang lima milik syaitan adalah apa yang disebutkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladina amanu wal ladina hadu wassabi'ina والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Hajj ayat 17. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, demikian pula orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, niscaya Allah akan rincikan tentang mereka nanti yaumul qiyamah. Mana yang benar? Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Di sini disebutkan enam agama. Pertama, agama orang yang beriman. Innal ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini yang milik Allah SWT yang maha rahman. Yang kedua, Yahudi, Sabi'in, Wan-Nasara, Wal-Majus, Wal-Ladina Ashraku. Yang lima ini, kata Ibn Abbas, milik syaitan. Falamma ba'athallahu rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, istajaba lahu, wal khulafaihi ba'dah, aktharu ahli al-adyan. Setelah diutus oleh Allah, Rasulnya yang terakhir, alaihi salatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, istajaba lahu. Bumi tadi yang dipenuhi lima agama ini, yang kebanyakan Nasrani, kemudian Yahudi dan musyrikin, ternyata mereka semuanya menyambut ajakan Rasulullah SAW. Wali khulafaihi ba'dah, dan juga mengikuti para khalifah-khalifah setelahnya. Aktsaru ahlil adyan tau'an wa ikhtiyara. Yang mengikuti Islam, sebagian besar Nasrani, sebagian besar Yahudi, sebagian besar musyrikin, sebagian besar ahlul kitabain. Aktsaru ahlil ardi, aktsaru ahlil adyan. Mayoritas mengikuti agama Islam. Tau'an wa ikhtiyaran. Karena taat dan karena pilihan sendiri. Artinya, lam yukrah. Tidak dipaksa. Walam yukrih ahadan qat ala din. Agama ini tidak memaksa siapapun untuk memeluk Islam. Agama Islam ini tidak mengajarkan pemaksaan. Wa inama kana yuqatil man yuharibuhu wa yuqatilu. Sesungguhnya agama ini hanya memerangi orang-orang yang memerangi mereka atau orang-orang yang menghalangi mereka. Itu saja yang mereka perangi. Bukan memerangi untuk memaksa masuk Islam. Wa amma man salamahu wa hadanahu falam yuqatilhu. Adapun kaum yang salamahu, yang tidak memerangi, tidak menyerang. Wahadanahu, meminta hudnah, perjanjian damai, maka tidak diperangi oleh kaum muslimin. Walam yukrihu ala dukhuli fi dini, dan tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama ini. Imtisalan li amri rabbih, dalam rangka mentaati perintah Rabbnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy, enggak ada paksaan dalam agama, dan sungguh telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang menyimpang. Ini untuk apa dipaksa? Kebenaran itu jelas, penyimpangan itu jelas. Tauhid, peribadatan yang murni kepada Allah, jelas terlihat. Dan kesyirikan-kesyirikan jelas terlihat. Siapa yang taatnya, ibadahnya hanya kepada Allah saja, dan siapa yang mencampurkan agamanya dengan kebatilan-kebatilan, sangat terlihat. Sehingga kata Allah, la ikraha fid-din, hadza nafyun fi ma'na nahi. Walaupun bahasa di dalam ayat ini adalah peniadaan, tetapi maknanya larangan. Saya ulangi, bahwa bentuk ayat ini, bentuknya nafyun, tidak ada pemaksaan dalam agama. Berita kan? Memberitakan tidak adanya pemaksaan. Tetapi maknanya larangan, jangan kalian memaksa. Wahai kaum muslimin, aila tukrihu ahadan ala din, jangan kalian paksakan siapapun terhadap agama ini. Allah melarang untuk memaksa. Bisa dibayangkan kalau saja manusia dipaksa untuk masuk dalam Islam, akan memperbanyak para munafikin. Mereka akan berpura-pura masuk Islam karena terpaksa, tetapi hatinya tidak beriman. Apa itu? Munafik. Kita tidak memerlukan dan kita tidak berhajat kepada munafikin. Maka biarkan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nazalat hadhihi al-ayah fi rijalin min as-sahabah kana lahum aulad qad tahawwadu wa tanassaru qabla al-islam. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini turun tentang beberapa sahabat yang anak-anaknya sudah menjadi Yahudi atau sudah menjadi Nasrani sebelum Islam. Falamma ja'al Islam, ketika datang Islam, aslamal aba, maka para bapak-bapaknya masuk Islam. Wa aradu ikrahal aulad ala din, maka mereka pun ingin memaksakan anak-anaknya dalam agama. Fanahahumullah, maka Allah pun melarang mereka, jangan dipaksa. Hatta yakunu humul ladina yakhtaruna ad-dukhul, jangan dipaksa. Biarkanlah hingga mereka sendiri yang memilih untuk masuk dalam agama Islam. Ikhwan bin na'azakumullah, yang dilarang adalah memaksa. Maka jangan dipakai ayat ini untuk membenarkan sebuah keluarga yang bapak ibunya membebaskan anak-anaknya. Silahkan anak-anakku, kamu mau memilih Yahudi boleh, memilih Nasrani boleh, mau beragama apapun silahkan. Saya tidak memaksa. Bukan begitu. Ayat ini tidak ke sana. Ayat ini, wallahu ta'ala a'lam, jangan memaksa. Tetapi kalau menganjurkan, menasehati, mengingatkan, mengajak, itu wajib hukumnya, apalagi anaknya sendiri. Masuklah ke dalam Islam. Islam itu begini, Islam itu terus. Diajarkan padanya keistimewaan Islam dan keselamatan di dalam Islam. Dan apa nanti akibatnya yaumul qiyamah, agar mereka mau masuk Islam. Sehingga barakallahu fikum, tidak memaksa bukan berarti membebaskan. Saya ulangi, tidak memaksa bukan berarti membebaskan, tetapi mengajak ke dalam Islam, mengajak, menerangkan, mengingatkan, mengancam. Silakan mengancam dengan ayat-ayat Al-Quran, mengancam dengan adab neraka dan seterusnya, agar mereka segera masuk Islam. Tetapi tidak dipaksa. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wassahih annal ayah ala umumiha, yang benar bahwa ayat ini secara umumnya, artinya mengenai semuanya, tidak hanya berkait dengan masalah sahabat dengan anak-anaknya, tetapi seluruh para da'i, para ustadz, para ulama, semua para penganjur, para pendakwah, jangan memaksa manusia ke dalam Islam. Demikian pula para penguasa muslim, jangan memaksa seorang untuk masuk Islam. Diajak, itu wajib. Disuruh, itu wajib. Diperingatkan, itu harus. Wa hadza zahirun ala qawli man yujawwiz akhdal jizyah min jami'il kuffar. Maka ini sangat tampak pada pendapat para ulama yang membolehkan mengambil jizyah dari semua orang kafir. Jadi para ulama agak berbeda sedikit tentang masalah jizyah. Siapakah atau jenis kafir apakah yang boleh menjadi kafir zimmi dan bayar jizyah? Sebagian mereka menyatakan Yahudi dan Nasrani saja. Mereka bisa jadi kafir zimmi yang tidak diperangi, dibiarkan mereka dilindungi sampai mereka mau masuk Islam asal mereka membayar jizyah. Tetapi yang lain berkata tidak. Tidak mesti Ahlul Kitab saja. Musyrikin juga tidak mengapa. Dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah, kalau ada seorang musyrik, disebutkan musyrik di sini, bukan Ahlul Kitab. Wa in ahadun minal musyrikin, kalau seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka meminta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan kepadanya hingga dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Berarti boleh juga orang kafir musyrik berlindung di sebuah negara Islam, negara muslimin. Mengapa kau boleh dilindungi? Agar mereka bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, artinya mendengarkan dakwah. Barakallahu fikum, tentunya dengan jizyah. Fala yukrahuna ala dukhuli fiddin. Maka kata mereka yang berpendapat semua jenis kafir boleh menjadi kafir dhimmi di bawah perlindungan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Fala yakrahun ala dukhuli fiddin, kata mereka, karena kita tidak boleh memaksa agama apapun untuk masuk Islam. Tidak boleh memaksa agama apapun untuk masuk Islam. Bal imma ayadkhulu fiddin, maka kemungkinannya dua. Bisa jadi mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Wa imma an yu'tul jizyah, kalau tidak mau masuk Islam, paling tidak mereka tidak mengganggu kaum muslimin dan mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dalam keadaan mereka membayar jizyah upeti. Kama yaqulu ahlul Iraq wa ahlul Madinah, sebagaimana ini pendapatnya penduduk Iraq dan pendapatnya penduduk Madinah. Wa in istathnaha ula'i ba'd abadil awthan, walaupun mereka mengecualikan sebagian dari jenis penyembah berhala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa man ta'ammala siratan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tabayyana lahu annahu lam yukrih ahadan ala dinin qat, ala dinihi qat. Siapa yang memperhatikan sejarah Nabi SAW, akan jelas baginya bahwasanya Nabi tidak pernah memaksa, tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Qat, sama sekali. Wa anahu innama qatala man qatalahu. Sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam memerangi hanya orang-orang yang memerangi muslimin. Wa amma man hadanahu, adapun siapa-siapa yang mengikat hudnah, perdamaian, tidak saling berperang, falam yuqatilhu, maka tidak diperangi. Madama muqiman ala hudnatihi, selama mereka tetap di dalam perjanjian, lam yanqud ahdahu, dan tidak membatalkan perjanjiannya. Bal amarahullah ta'ala an yafiya lahum bi'ahdihim mastaqamu lahu, bahkan Allah perintahkan kepada beliau untuk menetapi atau mengikuti perjanjian tersebut. Yafiya lahum bi'ahdihim, menepati janji. Disuruh agar kaum muslimin menepati janji yang diikat atau yang disepakati kedua belah pihak, selama mereka pun mengikat perjanjian itu. Sebagaimana Allah katakan, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka istiqamah di atas perjanjiannya dengan kalian, kata Allah, maka kalian pun tetap istiqamah dalam perjanjian untuk mereka. disuruh untuk menepati janji mereka kalau mereka menetapi janji terhadap kaum muslimin. Walima qadima walamma qadima al-Madinah salah al-Yahud. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, salah al-Yahud, membuat perjanjian dengan Yahudi. Wa aqarrahum ala dinihim, dan dibiarkan mereka pada agamanya. Bukan begitu? Ketika kita membaca sejarah Rasulullah SAW ke Madinah, membuat atau membuat perjanjian dengan Yahudi dan tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Falamma harabuhu wa naqadu ahdahu bada'uhu bil qitali qatalahum, hingga ketika mereka yang memerangi muslimin, naqadu ahdah, mereka membatalkan janjinya, wa bada'u bil qital, mereka memulai peperangan terhadap kaum muslimin, baru qatalahum, maka saat itu Nabi memerangi mereka. Famanna ala ba'dihim wa ajla ba'dahum, sebagian dimaafkan, sebagian diusir, wa qutila ba'dhum, sebagian dibunuh setelah mereka membuat ulah. Wa kadzalika lamma hadana quraisyan 10 sinin, demikian ketika Quraisy mengikat perjanjian pada perjanjian Hudaybiyah, Nabi terima, Nabi layani. Karena memang tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kalian tidak mengganggu dan berjanji untuk tidak mengganggu, kami pun tidak akan mengganggu. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Khamil ibn a'azakumullah, karena sudah masuk waktu duhur, naktafi bihadal qadr barakallahu fikum. Dan inti yang sudah kita bahas adalah bahwasanya ketika ada yang berkata mereka tidak masuk Islam itu karena urusan kedudukan dan makanan, kita katakan bahwa itu bukan jawaban kita. Walaupun mungkin ada awamnya muslimin berkata seperti itu, kita tidak berkata seperti itu dan tidak mengharuskan seluruh kaum muslimin menjawab seperti itu. Ada perkara-perkara lain. Bahkan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya hampir seluruh mereka masuk Islam, kecuali sisanya yang sangat sedikit. Dunia ini dulunya tidak ada muslimin atau tidak ada hunafa. Yang ada adalah Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi kemudian mereka semua masuk Islam. Berarti Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang itu sisa yang tidak mau masuk Islam. Wallahu ta'ala alam, nanti akan dibahas apa saja penyebab-penyebab yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Naktafi bihadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.